Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita yaitu pembacaan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Muhaddith Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmat al-abrar. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengambil babul ihsan ilal barri wal fajir. Telah lalu maksud daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan bab tersebut pada kitab Al-Adabul Mufrad, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara adab dan akhlak seorang muslim adalah berbuat ihsan dan tidak memilih-milih ya kepada yang jelek maupun kepada yang baik ya. Bahkan telah lalu kami sampaikan kepada mukmin ataupun kafir ya, besar kecil tua muda, itu masing-masing terdapat muamalah yang pas untuk ditujukan kepada mereka, dan kesemuanya tidak keluar dari batasan ihsan, karena sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Allah telah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Kemudian beliau memasukkan hadis Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah, yaitu riwayat tafsiriyah tentang firman Allah, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Apakah ada balasan dari untuk mereka yang telah berbuat ihsan kecuali ihsan yang semisal ya, kecuali ihsan yang semisal. Kemudian dijelaskan yang demikian ini musajjala lil birri wal fajir, untuk mereka yang baik maupun yang fajir sekalipun ya. Ini menunjukkan rahmatnya Islam ya, menunjukkan Islam ini betul-betul dibangun di atas kasih sayang. Di dalam setiap perkara ahlul Islam tidak keluar dari rahmat Allah Azza wa Jal. Naam, man yahfad? 1, 2. Yang lain? 2, 3. Faqih? 4. Naam, Abdullah. Tayyib. Dimulai dari Abdullah. Bismillah. Siapa namanya Abdullah bukan? Hah? Abdurrahman. Ya Allah, Abdurrahman. Bismillah. Barakallahu fiik. Tayyib, depannya Faqih. Naam. Ahmad. Barakallahu fiik. حدثنا حميدي سالم ابن الحنفية نعم حرمان تفضل سالم بن الحنفية بارك الله فيكم طيب نعم telah lalu dijelaskan tentang biografi guru Imam Al-Bukhari rahimahullah yaitu Al-Humaydi. Siapa nama beliau? Naam. Abdullah bin Az-Zubair bin kunyah beliau. Beliau dikenal dengan kunyahnya. Siapa kunyah beliau? Abu Abu siapa? Naisham. Abu siapa? Naam, Aden. Tayyib, عند من? Abu siapa? Fawaz. Abu Naam, Zidan. Beliau dikenal dengan kunyahnya. Ya, ketika hampir tidak dijumpai, bahkan sedikit sekali di dalam kutubul hadis disebutkan qala haddatsana Abdullah. Ya. Abdullah bin siapa? Abdullah bin Zubair. Jarang. Imma Abdullah Al-Humaydi. Atau para ulama menyebut beliau dengan kunyahnya yaitu Abu Bakar ya Abu Bakar Al-Humaydi beliau dikenal dengan kunyahnya tayyib kemudian beliau adalah min asbatin nas ila Sufyan orang yang paling kokoh ya ilmunya yang diambil dari siapa? Dari Sufyan. Sufyan di sini siapa? Perawi kedua. Sufyan bin Uyainah. Naam. Berapa tahun beliau duduk? Belajar kepada Sufyan. 19 tahun. Ya. 19 tahun. Naam. Demikian para a'immah kita. Ila yaumina hadza sampai pada hari ini. Bahkan diantara murid daripada Syekh bin Baz rahimahullah minhum man yajlis diantara mereka ada yang duduk belajar dengan Syekh bin Baz aksar min arba'ina sana lebih banyak daripada 40 tahun ya lebih dari 40 tahun diantara mereka ada yang duduk 50 tahun untuk belajar kepada gurunya ya. Ini diantara semangat mereka, bagian daripada semangat mereka, mereka duduk. Walaupun mereka sudah disebut sebagai alim, mereka tidak malu untuk duduk dan bertanya kepada gurunya. Ya. Naam. Kemudian Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah. Beliau anaknya siapa? Ali ini siapa di sini? Ali bin Abi Talib. Naam. Baik. Lanjut tafadhal Zidan dibaca. Naam. Bab selanjutnya, bab fadl man ya'ulu yatiman. Bab keutamaan orang yang mengayomi anak yatim. Ya. Di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaannya. Bahkan ini bagian daripada adab yang harus kita pegang, ya, menghormati dan mengayomi anak yatim, ya. Sebelum kita memasuki hadis, ya, sebelum kita memasuki hadis, perlu kita tahu tentang apa itu atau siapa mereka yang disebut yatim, ya, siapa mereka yang disebut yatim. Yatim adalah mereka yang meninggal bapaknya belum mencapai usia baligh, ya, belum mencapai usia balik, ya. Yatim diambil dari kata yatama, yaitimu, yatiman. Dia bentuk apa? Masdar. Dari kata yatama, yaitimu, ya. Yatama, yaitimu, yatiman. Yang maknanya itu tadi, ya. Man faqada abuhu duna sinnil bulugh. Orang yang kehilangan orang anak yang kehilangan orang tua orang tuanya sebelum usia baligh-nya. Ini untuk manusia. Adapun untuk binatang disebut yatim, ya, di dalam bahasa ini secara bahasa binatang yang kehilangan ibunya. Ya. Binatang yang kehilangan ibunya disebut yatim. Syariat kita Syariat Islam meletakkan perhatian kepada anak-anak yatim. Dan ini adalah bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yatim terbatas sampai usia baligh. Ya, terbatas sampai usia baligh. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, La yutma ba'da ihtilamin. Hadis ini dihasankan. Nah, sebagian menyatakan hadis ini mauquf kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagian ulama menghasankan hadis tersebut yang intinya di sana disebutkan tidak ada atau tidak disebut yatim, ya, setelah mencapai usia ihtilam, usia baligh. Maka ulama sepakat yatim baligh selesai, ya. Selesai masa baligh, masa yatimnya. Pada masa-masa tersebut Islam meletakkan perhatian, bahkan mereka adalah merupakan objek untuk manusia mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Di dalam sekian ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang anak yatim. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil, ketika kami mengambil perjanjian terhadap bani Israil, perintah kepada mereka untuk apa? La ta'buduna illallah, untuk mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah Allah kepada bani Israil dan baki sampai sekarang, ya, kepada ahli Islam pun juga diperintahkan. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wadzil qurba, ya, ihsan, berbuat baik kepada orang tua diatofkan kepada siapa? Dzil qurba, kepada kerabat. Nah, ini menunjukkan kerabat adalah yang punya hak dibandingkan orang lain setelah orang tua. Kemudian setelah itu wal yatama, kata Allah, dan anak-anak yatim. Allah meletakkan perhatian kepada anak-anak yatim. Kemudian baru wal masakin, wa qulu linnasi husna, dan seterusnya. Baru miskin, berkata-kata yang baik kepada manusia, dan seterusnya. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya berbuat baik kepada anak yatim bagian daripada kebaikan-kebaikan yang disyariatkan. Allah menyatakan laisal bir, bukan termasuk kebaikan itu saja, ya, bukan hanya sholat saja kebaikan itu. Antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, untuk kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan barat. Ya. Walakinnal bir, kata Allah, namun kebaikan atau bagian daripada kebaikan, man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah dengan perincian-perinciannya. Ya. Kemudian yang kedua, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, kata Allah, wal malaikah, beriman kepada malaikat pun juga bagian daripada albir. Kemudian wal kitab wan nabiyyin, beriman kepada alkitab dan beriman kepada para nabi. Dilanjutkan oleh Allah, wa atal mala ala hubbi, kemudian memberikan harta, ya, memberikan harta atas kecintaannya, ya, kepada mereka yang dicintai. Dari siapa? Dzawil qurba, kerabat dekat. Dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal yatama, dan anak-anak yatim. Baru setelah itu wal masakin, wabnis sabil, wasailin, dan seterusnya. Syahidnya, anak yatim termasuk yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita memberikan harta kita sedikit untuk mereka semampunya. Ya. Untuk kita mengayomi anak-anak yatim, baik itu menyediakan makannya, menyediakan minumnya, menyediakan pakaiannya, menyediakan tempat tinggalnya. Ya. Ini bagian daripada syariat dan amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak menghormati anak-anak yatim. Hati-hati. Dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Fajr, Allah menyatakan, fa'ammal insan iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakulu rabbi akraman. Adapun manusia, kata Allah, ketika kami uji, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan, diberikan kenikmatan yang banyak, diberikan rizki yang melimpah, mereka menyatakan Rabbi ahanan, Rabbku memuliakan aku. Orang jahil, orang-orang kafir, mereka menganggap harta sebagai patokan. Dan sebaliknya, fa amma idza, yang kedua, fa amma idza btalahu rabbuhu, apa selanjutnya, wa amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika mereka diuji dengan harta yang sedikit, yang cukup untuk kehidupan mereka, maka mereka menyatakan apa? Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Ya, mereka menjadikan patokan harta. Dilanjutkan, kallabal. Nah, di sini syahidnya. Sekali-kali tidak. Kallabal la tukrimunal yatim. Kalian sekali-kali tidak, kalian tidak menghormati anak-anak yatim. Disebutkan dalam konteks apa? Konteks celaan. Dicela oleh Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan istimewanya anak-anak yatim di dalam Islam. Oleh karenanya Imam Bukhari rahimahullah meletakkan bab di sini keutamaan orang-orang yang mengayomi anak yatim. Ya. Bahkan di antara keistimewaan mereka, Allah Azza wa Jal melarang kita untuk murka, marah, mencela, mencaci mereka. Di dalam surat Ad-Duha, kalau tidak salah di dalam surat Ad-Duha, Allah menyatakan fa ammal yatima fala fala takhar. Adapun anak yatim jangan kalian marah. Dijelaskan oleh ahli tafsir, di antara mereka Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwasanya yang dimaksud la tuzillu, janganlah kalian menghinanya, wala tuhinhu, dan juga jangan kalian merendahkannya, wala tanharuhu, dan seterusnya. Ya. Dilarang kita untuk mencela, mencaci ya, anak-anak yatim. Ini betul-betul keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal ini. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka dan menjaga harta mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan." Jangan kalian mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan yang terbaik. Ya. Sampai kapan? Sampai balik. Ya. Kecuali dengan yang terbaik, artinya tidak boleh kita menipu mereka, mencuri harta mereka, mengambil dengan tanpa hak, dan seterusnya. Dosanya lebih berat dibandingkan kepada selain anak-anak yatim. Karena ziyadatul fadl, tambahan keutamaan, menunjukkan tambahan pula adab ketika kita apa? Ketika kita melanggarnya. Ketika kita melanggarnya. Ala kulli hal. Ya. Fadilah. Ya. Fadilah yang amat besar. Mengayomi anak-anak yatim. Ya. Di dalam Sahih al-Bukhari, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, ana wa kafilil yatim fil jannah. Aku dan mereka yang menanggung anak yatim berada di surga, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sambil mengisyaratkan dengan tangannya. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan jarinya, jari telunjuk dan jari tengah diisyaratkan seperti ini. Ya. Ini kemuliaan yang amat sangat besar. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis Abu Hurairah qala haddatsana Ismail. Siapa Ismail di sini? Sering kita dengar dan tidak asing nama Ismail. Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais. Qala haddatsani Malik. Imam Darul Hijrah. Malik bin siapa? Malik bin Anas. Qala an Thawr bin Zaid. Ya. Thawr bin Zaid Ad-Dail. Maula Bani Dail. Beliau bekas budaknya Bani Dail, dinisbatkan kepada mereka karena maulal qaum min anfusihim, kata Rasulullah. Bekas budak satu kaum, bagian daripada mereka. Beliau bekas budaknya Bani Zail. Thawr bin Zaid Ad-Daili Al-Madani. Ya. Beliau termasuk yang condong pemahamannya kepada pemahaman Al-Khawarij. Ya. Sebagaimana disaksikan oleh sebagian para ulama, termasuk yang condong kepada pemahaman Al-Khawarij. Namun Imam Ibn Hibban rahimahullah memasukkan beliau sebagai deretan perawi yang terpercaya. Begitu juga Yahya bin Sa'id, beliau pernah menyatakan adapun ro'yunya, pemahamannya, ya demikian. Amma hadithuhu, adapun hadisnya, kata beliau, annahu thiqah, maksudnya dia terpercaya. Adapun pemahamannya, artinya tidak digubris oleh Yahya ibn Ma'in. Adapun hadisnya thiqah. Kembali lagi kepada apa yang sudah kami sampaikan, bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan atau meriwayatkan hadis yang terdapat di sana orang-orang yang condong kepada firqah-firqah yang keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga Al-Imam Ahmad rahimahullah lewat anaknya Abdullah bin Ahmad pernah menyatakan bahwasannya Zaid Thur bin Zaid salihul hadis. Artinya hadisnya bisa dijadikan hujjah, ya. Bisa dijadikan hujjah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abil Ghaith, afwan. Abul Ghaith, nama beliau Salim. Abul Ghaith, nama kunyah beliau Abul Ghaith, nama beliau Salim Al-Adawi. Salim Al-Adawi bekas budak, ya, bin Abi Muti'. Naam. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Asal daripada hadis ini di dalam kitab sahih. Naam. Qala as-sa'i 'ala al-armalati wal masakin. As-sa'i, orang yang berupaya untuk armalah dan masakin. Maknanya sa'i yaitu menyiapkan kebutuhannya, memberikan makan, termasuk di dalamnya tarbiyah, mendidik dengan pendidikan yang baik, ya. Kepada siapa? Kepada al-armalati, jamaknya aramil, ya. Armalah, ya. Ketika disebut armalah, orang Arab pasti langsung respek, yang dimaksud adalah seorang wanita yang telah meninggal suaminya, ya. Seorang wanita yang telah meninggal suaminya, punya anak maupun tidak mempunyai anak. Namun hakikatnya, ya, hakikatnya lebih umum daripada itu, ya. Lebih umum daripada itu, tidak harus seorang wanita yang meninggal suaminya. Sebagaimana dikatakan Syekh Zaid Al-Madkhali dalam syarahnya terhadap Al-Adabul Mufrad atau Sahih Al-Adabul Mufrad, kata beliau, al-mar'ah allati bijanibihi, wanita yang ada di sisinya, ya, wanita yang ada di sisinya, sawa'un faqadati zauj, baik kehilangan suami dengan wafat ataupun dengan tidak wafat, bercerai atau yang semisalnya, am annaha fi janib wali amriha, atau wanita tersebut berada di sisi waliul amrnya. Artinya ada bapaknya, ada orang tuanya. Namun dia mengayomi mungkin karena kekurangan, ketidakmampuan, ya, memberikan keamanan, memberikan tempat tinggal, memberikan makanan dan seterusnya. Namun kalau kembali kepada apa yang disebut oleh orang-orang Arab, maka ketika dikatakan armalah, yaitu wanita yang telah meninggal suaminya, ya, lebih umum daripada itu, ya, lebih umum daripada itu diberi nama armalah, ya. Kenapa? Karena diambil dari kata al-irmal. Irmal maknanya adalah al-fagr, kefakiran. Ghalibnya, kebanyakannya yang namanya janda, ya, yang namanya janda, wanita yang telah meninggal suaminya atau bercerai, ya, atau belum menikah sekalipun, ya, ketika tidak ada walinya, orang tuanya tidak ada, kebanyakannya mereka miskin, ya, karena kesulitan untuk bekerja, karena memang kondisinya dan lain sebagainya, ya, maka diberi nama armalah. Ala kulli hal, mereka yang mengayomi armalah. Kemudian yang kedua, wal masakin, dan orang-orang miskin, dan orang-orang miskin, yaitu mengupayakan untuk mereka, memberikan mereka makan, memberikan mereka minum, memberikan mereka tempat tinggal. Jangan salah, ini amalan yang mulia, yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun al-masakin jamak dari kata miskin. Ya. Jamak dari kata miskin, miskin adalah mereka yang tidak mempunyai kebutuhan. Ya, tidak mencukupi kebutuhan hariannya. Ya. Dikatakan fakir disebut juga miskin. Di sana sebagian ulama membedakan. Sebagian ulama menyatakan fakir lebih baik daripada miskin. Sebagian ulama membedakan kebalikannya, ya, bahwasanya miskin lebih mulia, lebih baik daripada fakir. Kenapa demikian? Karena Rasulullah meminta perlindungan dari al-faqr dan tidak meminta perlindungan daripada kemiskinan. Bahkan Rasulullah meminta untuk dijadikan miskin. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama miskin lebih baik daripada fakir. Sebagian ulama yang lain tidak membedakan antara dua perkara. Ala kulli hal, dua-duanya adalah termasuk yang berhak untuk menerima zakat. Sebagaimana Allah firmankan, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Allah membatasi sesungguhnya sedekah itu, yaitu zakat, untuk orang-orang fakir dan miskin. Dua-duanya berhak untuk mendapatkan uang zakat. Ya. Sampai berapa yang diberikan? Hatta mencukupi kebutuhannya selama satu tahun, dijelaskan oleh para ulama. Ya. Fakir dan miskin. Artinya ini pun termasuk apa? Termasuk amalan yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jal. Sa'i alal armalah wal masakin. Qala kal mujahid fi sabilillah. Rasulullah mempermisalkan mereka ini seperti orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Kita tahu fadilah daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, kata Allah. Apakah kalian mau aku tunjukkan amalan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, kata Allah. Kemudian disebutkan oleh Allah, tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Di samping sudah azan ini. Azan ya? Belum masuk waktu azan, Abu Arman. Masuk. Dilanjutkan azan. Naam, kita lanjutkan setelah azan biiznillah. Tafadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Melanjutkan pembahasan kita, Nabi kita alaih salatu wassalam memberitakan bahwasanya mengayomi para janda atau wanita-wanita yang memang tidak memiliki kebutuhannya, termasuk di dalamnya mendidik dari sisi agama, begitu juga mengayomi dari sisi dunianya, makan minumnya, tempat tinggalnya dan seterusnya. Diberitakan oleh Rasulullah, mereka sebagaimana seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mulia keadaan mereka, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan, atau Rasulullah SAW menyamakan mereka dengan para mujahidin, yang dimana kita tahu di antara kemuliaan mereka, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah kalian mau aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Kemudian Allah menyatakan, kalian beriman kepada Allah, tu'minuna billah, dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian dilanjutkan wa tujahiduna, dan kalian berjuang, berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Ya. Maka ini adalah kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika berjihad terdapat nau min anwa'i ta'ib, terdapat di sana rasa capek karena dia berjuang dengan badannya, baik itu jihad dengan ilmu ataupun jihad dengan pedang, ya, berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah dan merendahkan kalimat orang-orang kafir, ya. Di sana terdapat jenis ta'ab. Begitu juga mereka yang mengupayakan kehidupan, sehingga berjalan kehidupan para janda, para armalah, ya. Dan juga wanita-wanita yang butuh untuk diayomi, ya. Maka diibaratkan sebagai seorang yang berjihad, ya. Terlepas keadaan wanita yang memang demikian, ya. Antum cari perempuan dari ujung ke ujung dunia, ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa inna kun fa innahunna khuliqna min dhil a'waj. Wasiatkan kepada wanita dengan baik, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ya. Idza tuqimuhu kasartah, jika engkau tegesi, kerasi, engkau akan merusaknya. Idza taraktahu lam yazal a'waj, jika engkau tinggalkan, mereka tetap akan bengkok, ya. Jadi sedikit-sedikit, ya, pelan-pelan diluruskan. Terlepas daripada itu, ya. Intinya mengayomi mereka adalah kemuliaan yang dipermisalkan sebagai mujahid, ya. Orang yang berjuang di jalan Allah, ma'ruf bahwasanya sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, inna fil jannati darajat, bahwasanya di sorga itu ada tingkatan-tingkatan, a'addahallahu lil mujahidin, yang dimana secara khusus tingkatan-tingkatan tersebut untuk mereka para mujahidin, para berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana antara dua tingkat tersebut jaraknya bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, ya. Ini kemuliaan, ya. Kemuliaan yang diberikan kepada mereka para mujahidin. Dan itu semua akan didapat pahalanya dengan apa? Dengan mengayomi wanita yang membutuhkan, termasuk di dalamnya janda dan orang-orang miskin, ya. Wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Begitu juga permisalan yang kedua dipermisalkan oleh Rasulullah SAW, kemuliaan mereka sebagaimana orang yang berpuasa di siang hari dan juga orang yang melakukan qiyamul lail, ya. Tidak tertutupi bagi kita kemuliaan mereka yang berpuasa, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah menyatakan, man soma, barang siapa yang berpuasa yauman fi sabilillah, berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallah nar an wajhihi sab'ina kharifa, Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 kharif. Al-kharif ini adalah nama dari salah satu musim. Ya, musim kharif disebut kharif ketika gugur, ya. Ketika gugur pepohonan atau kembang bunga yang telah gugur disebut musim kharif. Artinya 70 musim, 70 tahun, ya. 70 tahun seseorang dijauhkan wajahnya dari neraka karena sebab puasa secara apa? Secara mutlak, ya. Karena puasa ini ada dua. Ada puasa tatawu yang sifatnya mutlak, ya, tidak ada penentuan hari puasa apa, ya. Disyariatkan sebagaimana dalam hadis ini. Yang kedua, puasa yang sifatnya muqayyad, yang terbatas, sebagaimana Rasulullah sabdakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal, barang siapa yang puasa di bulan Ramadhan dan diikutkan 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini muqayyad ya, puasa Ramadhan diikutkan 6 hari di bulan Syawal. Begitu juga puasa Asyura, puasa Tasu'a, begitu juga puasa 3 hari dalam setiap bulan, yang ada dalil yang menunjukkan puasa tersebut muqayyad, yaitu terbatas pada hari-hari tersebut. Dua-duanya adalah fadilah ya, baik muqayyad ataupun secara mutlak. Ini akan kita dapat dengan apa? Mengayomi janda dan orang-orang miskin pahalanya ya. Kemudian yang kedua, yaqumul lail, fadilah qiyamul lail akan didapatnya dengan apa? Mengayomi janda dan anak yatim ya. Ma'ruf di antara kita fadilah daripada qiyamul lail ya, di saat manusia tidur terlelap diperintahkan kita oleh Rasulullah sallu bil lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia tidur ya, tidur terlelap. Di saat ya Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malamnya ya, di malam-malam yang dingin, pada saat kebanyakan manusia terlelap tidur ya, Allah Subhanahu wa taala diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yanzilu ila sama'id dunia, turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah menyatakan, hal min sa'ilin fayu'tiya, atau hal min sa'ilin yu'ta, apakah ada dari hambaku yang meminta, kata Allah, maka akan diberikan ya. Kemudian dilanjutkan, hal min da'in, apakah ada dari hambaku yang mau berdoa pada malam-malam tersebut, fayustajabulah, maka Allah akan mengabulkannya. Kemudian dilanjutkan, Allah pun menyatakan, hal min mustaghfirin, apakah ada daripada hambaku yang beristighfar pada sepertiga malam tersebut, maka kata Allah, fayughfar lahu, maka akan diampuni. Afuka ya Rabb ya. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kita semua ya, atas kekurangan kita semua, karena memang tidak sembarangan ketika Rasulullah menyatakan sallu bil lail wan nasu niyam, manusia dalam keadaan tidur, karena demikian keadaannya. Aktsarun nas, dalam keadaan demikian kebanyakan manusia demikian ya, mereka terlelap ya, mereka mengikuti apa, mengikuti bisikan syaitan ya, untuk tidak bangun di malam hari. Kita semua, kita meminta ampun kepada Allah, karena di antara fadilah bertaubat ya, kita bertaubat dari perkara-perkara yang sifatnya mustahab ya, karena kita tidak melakukannya, termasuk al-qiyam ya, termasuk al-qiyam di malam hari ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni kita ketika kita malas untuk meminta ampun kepada Allah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan doa kita ketika kita enggan untuk berdoa kepada Allah, terkhusus pada waktu-waktu di sana Allah mempersiapkan secara khusus ya untuk hambanya, agar mereka mau meminta permintaan apapun ya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah itu semua, barakallahu fikum, syahidnya akan kita dapat dari apa? Dari amalan, yaitu mengayomi janda, kemudian yang kedua mengayomi orang-orang miskin. Mungkin kita bertanya, lu mana di dalam hadis ini kok tidak ada penyebutan yatim? Ada yang bisa menjawab? Naam, ada yang bisa menjawab? Kok tidak ada dalam hadis ini penyebutan yatim? Abu Salman. Hah? Punya anak yang kecil-kecil. Naam. karena punya anak. Candanya punya anak kecil-kecil. Masuk ya. Masuk. Namun lebih umum daripada itu, termasuk daripada yatim, mereka adalah masakin ya. Kebanyakan yatim adalah orang-orang miskin. Begitu juga armalah, mereka punya anak namun tidak harus ya, tidak harus punya anak. Ada sebagian mereka yang punya anak, ya ada yang tidak. Dan mengayomi mereka pun termasuk mendapatkan fadilah sebagaimana di dalam hadis ini. Mungkin lebih umum bisa diambil bahwasanya di sana orang-orang miskin pun termasuk mereka-mereka yang mendapatkan fadilah ketika kita mengayomi mereka. Dan bagian daripada masakin adalah al-yatama. Kebanyakan mereka demikian keadaannya. Ya. Ala kulli hal. Intinya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini tentang fadilah kita mengayomi anak yatim. Tayyib, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.